melihat tawamu, mendengar senandungmu, terlihat jelas di mataku warna-warna indahmu. Menatap langkahmu, meratapi kisah hidupmu, terlihat jelas bahwa hatimu anugerah terindah yang pernah ku miliki. Sifatmu nan selalu redakan ambisiku, tepikan hilafku dari bunga yang layu. Saat kau di sisiku, kembali dunia ceria, tegaskan bahwa kamu anugerah terindah yang pernah ku miliki. Belai lembu jarimu, sejuta tatap wajahmu, hangat peluk janjimu. Belai lembu jarimu, sejuta tatap wajahmu, hangat peluk janjimu. Belai lembu jarimu, sejuk tatap wajahmu, hangat peluk janjimu. Belai lembut jarimu, sejuk tatap wajahmu, hangat peluk janjimu. Anugerah terindah yang pernah ku miliki. Terindah yang pernah ku miliki.